Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita berkumpul di sini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Ad-Durratul Bahiyyah syarah dari Al-Mutammimah Al-Ajurumiyah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih mengulang tanda-tanda Al-I'rab, di mana beliau mengatakan bahwa ada yang di-I'rab dengan harokat, ada yang di-I'rab dengan dengan huruf. Terakhir kita sampai mana? Sekarang masuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Asma As-Sittah. Baik. Iqra ya Mas Fatul. Qala al-Hattab rahimahullah. Wa ammal asma'u sittatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i bi syarti an takuna mudafatan fa in ufridat anil idafati u'ribat bil harakati adh-dhahirati nahwu walahu akhun inna lahu aba wa banatul akhi wa an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallimi fa in udifat lil ya'i u'ribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla al ya'i nahwu inna hadha akhi wa an takuna mukabbiratan fa in wa an takuna mukabbaratan fa in sughirat u'ribat bil harakatiz zahirati nahwu hadha ubayyuka wa an takuna mufradan fa in mufradatan wa an takuna mufradatan wa in nusanu sunniyat au jumi'at au jumi'at u'ribat i'rabal musanna wal majmu'i wal afsahu fil hani an naqsu ay hadfu akhirih wal i'rabu bil harakati 'ala an-nuni nahwu hadha hanuka wa ra'aytu hanaka wa maratu bihanika wa li hadha lam ya'uddahu sahibul ajurumiyyati wa la ghayruhu fi hadhihi al asma'i wa ja'aluha khamsatan. Sekarang kita masuk ke pembahasan asma'us sittah. Maka asma'us sittah dia dirafa dengan waw, dinasabkan dengan alif dan dijirkan dengan ya dengan empat syarat. Syarat yang pertama, dia harus mudhaf. Kalau dia tidak di, kalau dia ufridat, artinya tidak dimudhafkan, ya, maka di-i'rab dengan harokat biasa. Wa lahu akhun, inna lahu aban, ya, wa banatu al-akhi, wa banatu al-akhi. Ya, di-i'rab dengan harokat biasa. Jadi dia harus apa syaratnya? Diidhafahkan. Kemudian syarat yang kedua, wa an takuna idafatuha li ghairi ya al mutakallim fa in udifat li ya'i uribat bi harakatin muqaddarah ala ma qabla al ya inna hadha akhi, ya berarti inna hadha akhi i'rabnya sebagaimana yang tertulis di ba akhi khabaruha wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah alama qabla ya al-mutakallim. Ya, jadi akhi i'rabnya adalah dhammah, dia rafa. Ya. Rafa sebagai khabar dari inna, kemudian tanda rafa-nya apa? Dhammah muqaddarah. Dia tidak di i'rab dengan i'rab asma as-sittah. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, wa an takuna mukabbaratan fa in sughirat u'ribat bil harakati dhahirah. Dia mukabbarah, artinya tidak boleh ditasgir. Kalau dia ditasgir, maka di-i'rab dengan harokat zahirah. Contohnya, hadza ubayyuka. Ya, abu menjadi ubayyuk. Ya, kalau dia ditasgir seperti ini, maka dia tidak di i'rab dengan i'rab asma'us sittah, tapi di i'rab dengan i'rab mufrad, ya, isim mufrad. Kemudian yang keempat, wa antakuna mufradatan fa in sunniyat aw jumi'at uribat i'rabal musanna wal majmu'. Dia harus dalam keadaan mufrad, ya. Mufrad artinya satu. Kalau misalnya dia di tasniyah atau di jama', maka i'rabnya bukan lagi dengan i'rab asma'us sittah, akan tetapi dengan i'rab musanna atau jama'. Kemudian kata beliau, wal afsahu fil hani an-naqs. An-naqs artinya tanpa ada waw, ya. Yang lebih fasih, ya, dalam penggunaan al-hanu, hanuka, ya, hanuka. Maka yang lebih fasih adalah an-naqs. Wawnya itu dihilangkan. Yani hadfu akhirihi, ay hadfu akhirihi. Yang dimaksud dengan an-naqs adalah hadfu akhirihi. Jadi yang lebih fasih itu adalah al-hanu tanpa waw. Al-hanu tanpa waw. Wal-i'rabu bil-harakat ala nun. Sehingga i'rabnya sesuai dengan harokat nun. Rofaknya dengan dhommah, nasabnya dengan fathah, kemudian jernya dengan kasroh. Seperti isim biasa. Nahu hadha hanuka ro'aitu hanaka wa marartu bihanika. Ya. Jadi ini yang lebih fasih kata beliau. Walihadza lam ya'uddahu sahib al-ajrumiyah wala ghairuhu fi hadhil asma fa ja'aluha khamsatan. Oleh karena itulah tidak dianggap oleh sahib al-ajrumiyah, demikian juga yang selainnya, bahwa dia termasuk isim-isim ini, maka dijadikan asmaul khamsah. Ya, tapi al-muhim kita mengetahui bahwa di antara ulama ada juga yang memasukkan hanu sebagai apa? Sebagai bagian dari asma isim-isim yang di-irob dengan huruf ini. Ya, rofaknya dengan waw, nasabnya dengan alif, kemudian jernya dengan alya. Ya, tapi yang lebih fasih kata beliau bahwa al-hanu, ya, tidak dikategorikan kepada isim-isim ini. Sehingga dia seperti isim biasa, rofaknya dengan fathah, nasabnya rofaknya dengan dhommah, nasabnya dengan fathah, kemudian majrurnya dengan apa? Dengan kasrah. Ya. Jadi selama ini sudah terbuai, kemudian dijelaskan bahwa yang lebih fasih tidak menggunakan waw, ya. Baik. Ikra ya Rizki. Qawluhu faturfa'u bilwawi ila akhir ay nahwu ja'a abuka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abika. Wa qawluhu antakuna mudhafatun ay lima ba'dahu lima ba'daha wa hadha syaratun wa hadha syartu mu'tabarun fi ma 'adalu wa amadu fa innahu mulazimun li idafati ila ismin jinsin dhahirin fala hajatan la lishtirati dhalika fihi qawluhu faqihi wa qawluhu fa in ufridat ila akhir ay fa akhun wa aban wa akhi mu'rabatu biharakatin dhahiratin lintifai syartil idhafati wa qawluhu li ghairi ya'in ya'il mutakallimi ay bi an tudhafu ila dhahiri nahwu ja'a ila dhahirin nahwu ja'a abu zaidin aw dhamiru mukhatabin nahwu ja'a abuka aw dhamiru ghaibin nahwu ja'a abuhu aw mutakallimin ghairu al-ya'i nahwu ja'a abuna baik sekarang di kata beliau turfa'u bil waw, contohnya ja'a abuka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abika. Ini contohnya. Kemudian kata beliau antakuna mudhafatan, ini syarat yang pertama, ai lima ba'daha, diidhafahkan kepada yang setelahnya. Ya. Sebenarnya tidak butuh juga lima ba'daha. Karena mudhaf pasti lima ba'daha. Gimana mudhaf lima qablaha? Emang bisa mudhaf kepada yang sebelumnya? Enggak, mudhaf pasti kepada yang setelahnya. Ya, kitabullahi. Ya, enggak bisa kemudian Allah kitab, kebalik, enggak bisa. Pasti dia mudhaf disandarkan kepada yang setelahnya, ya. Ha wa hadza syart mu'tabar fi ma ada dzu. Ya. Maka syarat ini mu'tabar kecuali pada dzu. Kata beliau, karena dzu itu pasti. Pasti dia bersambung dengan isim jins. Ya, sehingga tidak perlu diadakan syarat yang demikian pada dzu. Karena mau enggak mau dzu itu pasti dia bersambung dengan isim jins. Pasti dia mudhaf. Ya, pasti dia mudhaf. Tapi bisa jadi yang apa yang dimaksud di sini dzu tidak mesti mudhaf. Kalau dzu dia isim mausul, maka tidak mudhaf. Ya. Ja'a dzu misalnya ja'a ja'a alladzi, apa contohnya? Ja'a alladzi qama. Ja'a dzu qama misalnya. Datang orang yang berdiri. Ya, dzu di sini isim mausul. Ya, dia bukan mudhaf kepada qama di sana, ya, karena berfungsi sebagai isim mausul. Sehingga tetaplah dzu di sana harus dipersyaratkan dia mudhaf, ya. Karena kalau dzu yang tidak mudhaf berarti apa? Dia tidaklah termasuk asma as-sittah, ya. Kalau dia tidak mudhaf maka dia tidak termasuk asma as-sittah karena dzu di sana bermakna apa? Isim mausul. Baik. Jadi dipersyaratkan bahwa dzu itu dia harus apa? Idhofah. Idhofahnya kepada isim jinsi. Wa qawluhu fa in ufridat. Nah, di sini ingat, kalau dimufradkan, maksud dimufradkan di sini artinya tidak diidhofahkan. Ya, jadi pada asmaus sittah ini mufradnya bermakna ganda, makna yang pertama bahwa dia tidak diidhofahkan. Dia harus diidhofahkan. Kalau dimufradkan artinya tidak diidhofahkan, maka tidak termasuk asmaus sittah. Mufrad yang kedua bermakna mufrad, artinya dia bukan jamak, bukan musanna. Ya, jadi pada asma'us sittah mufrad bermakna ganda, yang pertama bahwa dia bukan mudhaf, yang kedua mufrad bermakna bahwa dia jumlahnya satu, bukan musanna, bukan jamak. Fa in ufridat, ya, fa akhun wa aban wal akhi mu'rabat bi harakat zahirah lintifa'i syartul idhofah. Kalau tidak diidhofahkan maka dia di i'rab seperti isim biasa. Kemudian ligori ya utakallim. Ya, syarat yang kedua bahwa dia tidak diidhofahkan kepada ya mutakallim. Ya, harus diidhofahkan kepada zahir atau domir selain domir ya mutakallim. Ja'a Abu Zaidin. Ini idhofahnya kepada zahir atau domir. Pokoknya domir selain domir mutakallim. Domir ya mutakallim. Ya, domir mukhatab contohnya ja'a abuka, ka, ya boleh. Atau domir ghaib ja'a abuhu, boleh. Au mutakallim ghair ya. Ya, mutakallim ghair ya itu apa? Na, ja'a abuna. Yang tidak boleh hanya apa? Domir ya mutakallim. Qauluhu wa in udifat lil ya, ya fa akhi khabaru inna. Kata beliau contohnya tadi apa? Inna hadza akhi. Kalau dia diidhofahkan kepada ya, maka contohnya akhi sebagai khabar inna, ya, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah ala ma qabla ya al-mutakallim, ya, di atas apa yang sebelum ya mutakallim. Mana'a min dhuhriya ishtighal mahal biharakatil munasabah. Baik, lanjut ya Abdurrahman. Wa qawluhu hadha abayyuka. Ubayyuka wa misluhu ukhayyuka wa humayyuka wa hunayyuka wa duwayyu malin wa fuwayhuka fa ubayyuka khabarun hadha wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu wal kafu mudafun ilayhi wa misluhu bi baqiyatus sittati wa qawluhu i'rabu musanna ay bil alifi raf'an wa ya'i nasban wa jarran nahwu ja'a abawani wa ra'aitu abawaini wa marartu ba abawaini bi abawaini wa marartu bi abawaini wa qawluhu wal majmu'u ay alladhi jumi'at bihi fa in kana jam ataksirin uribat bil harakati alal asli nahwu ja'a ikhwanuka wa ra'aitu ikhwanaka wa marartu bi ikhwanika wa in kana jam atashihan uribat tashihin uribat bil wawi raf'an wa ya'i nasban wa jarron nahwu ja'a abuna wa akhuna wa ra'aitu abina wa akha wa akhina wa marartu bi abina wa akhina. Baik. Kata beliau wa qawluhu hadha ubayyuka. Syarat yang ketiga bahwa dia harus muqabbarah. Dia harus muqabbarah. Maka kalau di tasghir artinya datang dengan wazan isim tasghir seperti Ubayyuk, bapak kecil, Ukhayyuk, saudara laki-laki kecil, Humayyuk, ya, saudara ipar kecil dan seterusnya, maka dia tidak di i'rab dengan i'rab asma'us sittah, tapi di i'rab dengan i'rab isim mufrad. Fa Ubayyuk khabaru hadza wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Wal kafu mudhafun ilaih. Walaupun dia mudhaf, tapi karena dia ditasghir, bukan muqabbarah, artinya bukan dalam keadaan aslinya, maka dia di i'rab, bukan dengan i'rab asma'u sittah, tapi dengan i'rab isim mufrad. Ya, hadha ubayyuk, dorabtu ubayyak, marartu bi ubayyik. Faham tumu? Ya, jadi di i'rab seperti isim mufrad. Kemudian syarat yang keempat, ya, dia dalam keadaan mufrad, bukan musanna atau jamak. Maka ketika dia musanna, di i'rab dengan i'rab musanna. Ya, ini alifnya, rofaknya dengan alif. Bagaimana musanna? Rofaknya dengan alif, nasab, dan jernya dengan apa? Dengan ya. Ya, contoh, ja'a abawani. Abawani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Ya, kata dia termasuk apa? Al-musanna. Wa ra'aitu abawaini. Ya, wa ra'aitu abawaini. Abawaini maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Wa marartu bi abawaini. Bi abawaini, abawaini majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Seperti isim musanna. Atau dia di jamak, ya. Kalau dia di jamak, maka di i'rab dengan jamak. Ya, kalau dia jamaknya jamak taksir, maka di i'rab dengan harokat. Contohnya, ja'a ikhwanuka, wa ra'aitu ikhwanaka, wa marartu bi ikhwanika. Ikhwanaka fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ikhwanaka maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Ikhwanika majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Jadi persis dia di i'rab dengan jamak-jamak taksir. Kalau dia di jamak dengan jamak tashih, maka di i'rab dengan waw ketika rofa, ya dengan nasab ketika nasab, dan jer. Contohnya, ja'a abuna wa akhuna, wa ra'aitu abina wa akhina, wa marartu bi abina wa akhina. Jadi bisa di jamak dengan dua jamak taksir atau dengan jamak sahih. Ya, kalau dia jamak taksir menjadi ikhwa, ikhwatu ikhwatuka, kalau dia menjadi jamak sahih menjadi akhuna, ya, wa akhuna, ya. Baik, sekarang wal afsah, ya mas. Qauluhu wal afsahu ila akhirih wa minhu hadithun fa'idduhu bihani abihi faqad taqaddama fi niyabatil wawi anid dhammati. Wa asyara al musannifu rahimahullahu ta'ala biqaulihi wal afsahu ila anna i'raba al hani bil hurufi jaizin ala bil hurufi jaizun ala lugatin qalilatin nahu hadha hanuka wastur hanaka wala ta'bath bihani bihanika wa hadhil lughatu hakaha sibawaihi anil sibawaihi anil arab wa likillatiha adamu wa adami syuhratiha lam yattali alaiha al faro al faro wala al zajjaji fa asqatahu min hadhil asma'i wa adaha khamsatu khamsatan taba'aha taba'ahuma ala dhalika ba'du nahwiyina ka ibni ajurumi wa ghairuhu wa hum mahjubu mahjujuna bihikayatin sibawaihi bihikayati sibawaihi al itmami anil arabi wa min hifdhi hujjatin ala man lam yahfad qala al faqihi wa kathirun minan nuhati yadhkurunahu ya'ni al han al hanu ma hadhil asma'i wa lam yan walam yunabbihu ala killati i'rabihi bil hurufi fayuhamu dhalika musawatu lahunna qala ibnu malik musawatahu lahunna qala ibnu malik wa man lam yunabbihu ala killatihi fa wa man lam yunabbih ala killatihi fa laisa bi musibi wa in wa in ma in wa in wa in hadhi wa in hadhi min al fadli bi au bi au fari nasibin bi au fari nasibin wa yajuzu an naqsu aidan fil abi wal akhi wal hami lakin al qasru fihinna aula minhu indaha. Ini yang penjelasan tentang al hanu kata beliau wal afsahu ila akhirhi wa minhu hadis fa aidduhu bihani abihi ya qad taqaddama fi niyabatil waw anid dhammah. Nah, dalam hadis juga tidak disebut dengan ya, ya. Tidak disebut dengan ya. Ya, bihani abihi. Ya. Sehingga yang afsah kan logohnya as-sunnah ya, Al-Qur'an dan al-hadis. Sehingga yang kalau misalnya ada perbedaan dalam apa? Dalam lughah maka yang diperkuat yang kita perkuat adalah yang berasal dari hadis. Di hadis tidak dipakaikan ya bihani enggak tapi bihani abihi. Qala wa asyara al-musannifu rahimahullah biqaulihi wal afsah ila anna i'rab al-hani bil huruf jaizun ala lughatin qalilah. Ya, beliau mengatakan wal afsah ini isyarat bahwa penggunaan di i'rabnya al-hanu ya dengan huruf itu boleh menurut bahasa yang sedikit. Ya, jadi dipergunakan oleh sebagian kecil dari bangsa Arab. Seperti mereka mengatakan hadha hanuka wasturhanaka wala tab'ath bihanika. Wa hadhihi al-lughah hakaha sibawai hakaha sibawai hin sibawai hin alal arabi au sibawaihi. Sibawai itu nama tarkib masji, harusnya sibawaihu ya. Gimana baca sibawai? Harusnya sibawaihu, tapi wai sibawai waihin itu nama yang sudah pasti. Sibawaihin hakaha sibawaihin. Ya, ismul ladzi la yansarif, cuma saya ragu bacanya gimana. Hakaha sibawai. Kalau al hadis membacanya sibuyahu untuk menghindari pembacaan wai, karena wai itu ismu syaitan, nama setan. Jadi mereka membacanya sibuyahu. Ya. Wa hadhihi al-lughah haqaha sibuyahu anil arabi. Ya. Kalau ilmu nahwu bacanya sibawai. Tapi apakah sibawaihin atau sibawai? Artinya dia tetap itu bacanya sibawaihin. Qalahu sibawaihin, darabtu sibawaihin, marartu bi sibawaihin. Nanti kita cari ya, sibawai seperti apa bacaannya. Anil Arabi walikillati, ya, di hikayatkan oleh sibawai dari sebagian Arab. Walikillatiha wa adami syuhratiha lam yattali alaihi al-farra. Karena sedikitnya pemakaian ini dan tidak terlalu terkenal, maka Al-Farra sebagai salah satu seorang ahli lughah, ya, beliau tidak mendapatinya. Wala Zujaji, demikian juga Az-Zujaji. Ya. Fa asqathahu min hadhil asma wa adaha khamsatan. Maka dia tidak memasukkan ini Al-Farra dan Az-Zujaji, ya, tidak memasukkannya ke dalam isim-isim ini. Jadi dia tetap asmaul khamsah, bukan asmaul sittah. Wa adaha khamsatan. Wa taba'ahuma ala dhalika ba'dun nahwiyin kabni ajurum wa ghairihi. Kemudian yang diikuti oleh sebagian ahli nahwu. Sebagian ahli nahwu seperti Ibnu Ajurum dan yang selainnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa penelaahan sibawaih itu lebih luas daripada yang lainnya. Karena sibawaih menemukan bangsa Arab ada yang menjadikan hanu sebagai termasuk apa? Asma isim-isim yang dia tanda i'rabnya dengan huruf. Ya, menunjukkan penelaahan sibawaih itu lebih luas daripada yang selainnya. Wa hum mahjujuna bi hikayati sibawaih al-itmam anil Arab. Maka mereka ini terkalahkan dengan hujahnya yang dihikayatkan oleh sibawaih, ya, untuk menyempurnakan dari bangsa Arab dan apa yang wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Barang siapa yang lebih hafal, maka dia merupakan hujah dari yang tidak menghafal. Maksudnya sibawaih itu dapat, yang lainnya enggak dapat, ya. Yang dapatkan hikayat dari bangsa Arab itu menjadi hujah. Ya, itu menjadi hujah. Baik. Hanya saja di sini catatan dari Al-Faqihi wa katsirun minan nuhat yadhkuruna yakni al-hanu ma hadhil asma wa lam yunabbihu ala qillati i'rabihi bil huruf. Cuma kata Al-Faqihi perlu ada catatan di sini ya. Dan banyak dari kalangan ahli nahwu menyebutkan al-hanu, ya, ma'ahadihil asma, bersamaan dengan isim-isim lain. Jadi dimasukkan menjadi asma'us sittah. Walam yunabbihu ala killati rabihi, tapi tidak memberi catatan, ya, bahwa sedikit sekali i'rabnya bil huruf, dengan huruf. Ya, artinya ini merupakan lughah dari sebagian kecil saja, yang lebih afsah dia di-i'rab dengan harokat. fayuhamu dzalika musawatuhu lahunna. Maka karena tidak diberikan tanbih bahwa ini adalah lughah qalilah, maka dipahami kesetaraan dengan yang lainnya. Jadi sama saja, langsung dimasukkan ke dalam asma'us sittah tanpa ada peringatan bahwa itu adalah lughah qalilah. Padahal lughah yang lebih afsah sebagaimana yang terdapat dalam hadis, dia tidak di-i'rab dengan huruf tapi dengan harokat. Faham tu? Paham ya? Wa man lam yunabbih 'ala qillatihi falaysa bimusib. Disebutkan oleh Ibnu Malik bahwa barang siapa yang tidak mengingatkan sedikitnya pemakaian al-hanu dengan huruf tadi, maka dia belum melakukan sesuatu yang tepat. Ya, kata Ibnu Malik, harus dijelaskan bahwa ini lughah qalilah saja, bukan lughah yang afsah. Karena kalau tidak dijelaskan bahwa ini lughah qalilah, orang akan mengira bahwa ini adalah lughah yang afsah. Kita saja sebelum membaca penjelasan ini kan kemarin mengira bahwa apa? Al-Hanu termasuk dari asma as-sittah. Maka kata Ibnu Malik, harus ada tanbih bahwa hanu itu adalah lughah qalilah. Fa inna hadhi min al-fadl ya bi awfari nasib. Karena sesungguhnya keutamaan itu bagian dari sebuah keutamaan adalah memberikan semua bagian. Bi awfari nasib, dia penuhi semua bagiannya. Artinya kalau memang harus dijelaskan bahwa itu adalah lughah qalilah, maka harus dijelaskan. Jangan ditinggalkan begitu saja. Wa yajuzu naqsu aidan fil abi wal akhi wal hami lakinnal qasr fihinna aula minhu. Demikian juga an-naqs itu berlaku juga pada al abi wal akhi wal hami, akan tetapi al qasr fihinna aula minhu, akan tetapi al qasr yakni dengan menggunakan huruf itu lebih utama ya. Misalnya abuka tanpa waw itu juga diperbolehkan, tapi yang menggunakan waw itu lebih aula. Baik, sekarang masuk ke amtsilah al-khamsah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa ammal amthilatul khamsatu fahiya kullu fi'lin ittasala bihi dhamiru tathniyatin nahwu yaf'alani wa taf'alani aw dhamiru jam'in nahwu yaf'aluna wa taf'aluna aw dhamirul mu'annathatil mukhatabati nahwu taf'alina فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون قوله الأمثلة الخمسة سميت بذلك لأنها ليست أفعالا بأعيانها كما أن الأسماء الستة أسماء بأعيانها وإنما هي أمثلة يكنى بها an kulli fi'lin kana bimanzilatiha fa inna yaf'alani kinayatun an nahwu yadhhabani an nahwi yadhhabani wa yantaliqani wa yastakhrijani wa ghairu dhalika wa kadhalika wakadal bawaki wasumiyat khumsatu nadran ila lafziha. Baik, sekarang amtilah al-khumsah. Amtilah al-khumsah. Jadi yang lebih tepat kita pakai istilah amtilah al-khumsah ya, bukan af'al-khumsah. Kalau af'al-khumsah seolah-olah fi'ilnya itu, padahal dia itu cuma wazan saja, cuma wazan atau amtilah saja, bukan fi'ilnya. Berbeda dengan asma'ul khumsah. Kalau asma'ul khumsah ya itulah dia, bukan sebagai timbangan dia, tapi memang itulah zatnya. Adapun af'alul khamsah ya, ini lebih tepat dikatakan sebagai amtsilah khamsah karena dia ini wazan saja. Ya. Ya. Karena enggak mesti semuanya yaf'alani. Yaf'alani. Coba contohnya yaqra apa yang wazannya bukan yaf'alu yaf'ulu apa yang yaf'ulu misalnya yang yaf'ulu fa'ala yaf'ulu apa contoh yansuru kan bukan timbangannya bukan yaf'alani kan yansurani berarti apa yaf'ulani bukan wazannya kan berarti kan tapi amsilah misal bukan wazannya kan Nasara yansuru yansurani yansurani itu apa wazannya yaf'ulani ada enggak di sini yaf'ulani enggak ada yaf'ulani yang ada yaf'alani sehingga dia amsilah bukan wazan karena wazannya bisa berubah bisa berbeda nah, kalau nasara yansuru dia enggak masuk kalau kita paksakan yansurani enggak salah yansurani kan Fathah, yaftahu juga enggak masuk. Ya. Sehingga lebih tepat pakai amsilah bukan wazan karena wazannya bisa berbeda. Wazannya bisa berbeda. Ya. Sehingga yang diinginkan dengan amsilah di sini adalah ketersambungan sebuah fi'il dengan dhamir-dhamir yang lima tadi. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan amsilah khamsah? Kullu fi'lin ittashala bihi dhamiru tathniyatin. Nahu yaf'alani wa taf'alani. Ini dua. Au domiru jam'in. Nahu yaf'aluna wa taf'aluna. Ini dua. Jadi empat. Au domir mu'annath mukhatabah. Nahu taf'alina. Sehingga bukan wazannya Mas Latif yang diperhatikan. Tapi ketersambungan dia dengan domir. Wazannya bisa berbeda. Yan surani bukan wazannya. Bukan bukan yaf'alani yan surani ya. Yan surani sudah wazannya yan yaf ulani bukan yaf alani. Ya, yang diinginkan di sini adalah kenapa disebut amtilah? Karena yang diinginkan adalah ketersambungan dengan domirnya bukan wazannya. Baik, fa innaha turfa'u bi thubutin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfin nun. Maka amtilah al-khamsah ini dirafakan dengan thubutun nun. Kemudian dinasabkan dan dijazmkan dengan hadfun nun. Qaluhu al-amthilatul khamsah sumiyat bidzalika li'annaha laysat af'alan bi a'yaniha kama annal asma'us sittah asma'un bi a'yaniha. Ya, jadi dia enggak sama dengan asma'us sittah ya, dia cuma permodelan saja. Wa innama hiya amthilatun yuqna biha 'ala kulli fi'lin kana bi manzilatiha. Hanya saja dia amsilah yaitu dihikayatkan dengannya dari semua fiil yang berada pada posisinya. Ya, maka yaf'alani itu adalah kinayah dari yadhabani, yantaliqani, yastakhrijani. Ya. Itu yastakhrijani beda lagi tuh fiilnya, Mas. Apa tuh wazannya yastakhrijani? Ya. Yastaf ilani ya yantaliqani apa wazannya yanfa'ilani nah sehingga enggak bukan wazan dia tapi amsilah ini ketersambungan dia dengan domir-domir tadi wa qad dzalik wa qad albawaki wa sumiyat khamsah nadharan ila lafdhiha dan disebut lima karena melihat pada lafadznya ada lima yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna dan taf'alina ikra ya Rizki wa qawluhu dhamiru tasniyatin ila akhir dhamiru tasniyatu ima ayyakuna limudhakaraini dhamiru tasniyati ima ayyakuna limudhakaraini au limu anasataini fa in kana limudzakaraini bada'a bita'i lidilalati ala mukhatabaini nahwu antuma ya zaidani talabani wa bil ya'i lidalalati ala ghaibina ghaibaini nahwu zaidani ghaibaini ala ghaibaini nahwu az-zaidani yal'abani wa in kana limu'anatsaini lam yakun ila bita'i siwa'in bita'in sawa'un kana limukhatabaini nahwu antuma ya hindani tal'abani aw lighaibataini nahwu al-hindani tal'abani wa qawluhu aw dhamiru jam'in ay sawa'un bada'a bita'i lidalalati ala mukhatabaini nahwu antum ya zaiduna ala mukhatabina nahwu antum ya zaiduna taqumuna aw biya'i lidalalati ala ghaibina nahwu zaiduna ya az-zaiduna yaqumuna wa qawluhu fa innaha turfa'u bi thubutin nuni ila akhir hadha huwa al-aslu wa qad tuhdafu nunu raf'in li ghairi nasibin wala jazimin ka hadithi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu wa syahidu minhu qawluhu wa la tu'minu haitsu hudhifatin nunu li ghairi nasibin wa la jazimin. Baik, kata beliau dhamir tasniyah, yakni apa dhamir tasniyah, baik itu bagi mudzakkar, ya, bagi dua mudzakkar atau dua muannas. Kalau dua mudzakkar maka ketika didahului dengan ta, dia menunjukkan mukhatabain. Antuma ya zaidani tal'abani. Kalian berdua bermain. Ya, menunjukkan apa mukhatab. Adapun didahului dengan ya, maka dia menunjukkan dhamir ghaib. Ya, az-zaidani yal'abani. Az-zaidani yal'abani. Ghaib ya. Dua Zaid sedang bermain. Tapi bagi muannas, baik dia menggunakan ta ini bisa bermakna dua. Yang pertama mukhatabain antuma yahindani tal'abani atau li ghaibataini. Contohnya al-hindani tal'abani. Ya, sehingga untuk muannas dia bisa bermakna dua, sama-sama didahului dengan ta, tapi yang satu menunjukkan mukhatabain, yang kedua menunjukkan ghaibain. Atau dia berkaitan dengan dhamir jamak, ya. Sama saja bisa dimulai dengan ta untuk menunjukkan dhamir mukhatab, ya, antum ya zaiduna taqumuna, atau dengan ya untuk menunjukkan al-ghaibin. Contohnya az-zaiduna yaqumuna. Atau al-waw ya. Sudah ya. Satu lagi yang belum disebut oleh beliau. Satunya lagi bersambung dengan dhamir ya, dhamir muannats mukhatabah. Ya, taf'alina. Taf'alina. Ya. Jadi sehingga dhamir yang berhubungan itu hanya berapa? 5 ya. 3 ya. Dhamir tasniyah, dhamir jamak dan dhamir muannats mukhatabah. Yang dhamir tasniyah, dhamir tasniyahnya ada 2 ya. Yaf'alani taf'alani, kemudian dhamir jamaknya ada 2 juga. Yaf'aluna taf'aluna, Adapun domir muannats mukhatabah cuma satu, yakni taf'alina. Ya. Maka semuanya ini ya dirafa dengan thubutun nun, dirafa dengan thubutun nun. Kemudian nasab dan jazmnya dengan hadfun nun. Ada faedah kata beliau, wa qad tuhdhafun nun ar-rafa li ghairi nasibin wala jazimin. Ya. Dan bisa juga tanpa masuknya penasab, tanpa masuknya penjazm, nun rafa'nya itu dihapus. Contohnya pada hadis, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu. Nah, la di sini adalah na, la nafiyah. Bukan la nahiyah. Sehingga dia tidak menjazmkan. Tidak berpengaruh apa-apa. La nafiyah tidak memberikan pengaruh apa-apa. Bukan penasab, bukan penjazm. Tapi lihat, tu'minu. Ya, tu'minu. Sehingga tu'minu di sini kemana nunnya? Dihapus. Boleh? Boleh. Ya. Hatta tahabbu. Kalau hatta tahabbu, dia apa namanya? Apa irobnya ya Rizki? Tahabbu. Pertama, hatta tu'minu. Hatta tu'minu apa irobnya Rizki? Nah, marfu, mansub atau majrur atau majzum? Enggak. Kalau tu'minu ada hattanya, ada an mutmarah. Ingat kita belajar apa? Tufah. Hatta itu dia menasabkan dengan an mutmarah. Kalau tu'minu di sana dia mansub dengan an mutmarah. Sama dengan hatta tahabbu. Hatta tahabbu, tahabbu juga apa? Nasabnya dengan an mutmarah. Tapi sekarang wala tu'minu. Ya, wala tu'minu. Ya, tu'minu di sini enggak ada penasab dan penjazmnya. Tapi mengapa Nabi alaihi salatu wasalam kemudian tidak mengatakan wala tu'minuna, tapi wala tu'minu? Ini menunjukkan bahwa boleh dihapus nun rafa tanpa penasab atau penjazm. Ya. Ataf ke mana? Tu'minu. Yang maunya wala tu'minu. Enggak, bukan waw ataf. Hatta tu'minu. Ya. Tu'minu rafa. Nah itu bagaimana i'rabnya ini lain perkara. Di dalam Syarhul Mumti itu Syekh Utsaimin cuma mengatakan boleh dihapus nunnya. Akan tetapi bagaimana i'rabnya ini kita garis bawah ini. Nah ini nanti kita cari apa i'rabnya. Wala tu'minu. Ya yang jelas kalau kalau tadkhuluna kan tidak berubah. Kalau tu'minu dia kemasukan an mutmarah ya. Kemudian tahabbu juga kemasukan an mutmarah. Nah, sekarang tu'minu di sini ya keterangannya para ulama semuanya bukan dia bukan apa namanya pakai ataf atau apa enggak, memang dihapus. Boleh dihapus keterangannya itu. Ya. Coba nanti kita cari lagi mungkin ada sisi yang lain yang menjelaskan bagaimana i'rab wala tu'minu. Wa syait minhu qauluhu wala tu'minu haitsu hudhifan nun li ghairi nasibin wala jazimin. Syahidnya dari hadis ini wala tu'minu ya tetap dibaca wala tu'minu dengan dihapuskan nun tanpa ada penasab dan penjazm. Taib. Abdurrahman, fadhol. Kesimpulannya ini. Qala Hattabu rahimahullah ta'ala tanbihun ulima mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'a asyrata minha arba'un usulun ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu lil nasbi wal kasratu lil jarri was sukunu lil jazmi wa ashrun furu'un na'ibatun an hadhil usuli salasatun tanubu anid dhammati wa arba'un anil fathati wa tsnatani anil kasrati wal wahidatun anis sukuni wa anna niyabata waqi'atan waqi'atun fi sab'ati abwabin al awwalu babun ma la yansharifu as-sani babu jam'il muannatsis salimi as-salisu al fi'lul mudari'ul mu'talul akhiri ar-rabi'u al-musanna al-khamisu jam'ul mudhakkaris salimu as-sadisu asma'us sittatu as-sabi'u al-amthilatul khamsatu. Ini mulakhosnya atau ringkasannya bahwa tanda i'rab yang asli ada 4, yaitu dhammah untuk rofa, kemudian fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, dan sukun untuk jazm. Kemudian ada 10 niyabah, 10 tanda pengganti. Yang untuk rofa ada 3, itu pengganti dhammah. Apa saja Abdul Rahman yang menggantikan dhammah? 3 Al-wawu, al-alifu, wa-nunu, ya, sebutun nun. Qala wa-arba'atun, wa-arba'un anil fathah. 4 pengganti fathah. Apa saja? Al-kasratu, al-alifu, al-ya'u, wa hadfun nun. Baik. Kemudian 2 dari pengganti kasroh. Apa saja? Al-fathatu wa wal ya. Wa wahidatan anis sukun, ya ini apa? Hadfu, al-hadfu. Baik. Kemudian adapun niyabah tadi terjadi pada ya ismul ladzi la yansharif, kemudian jamak muannats salim fil mudhari mu'tal akhir al musanna, kemudian jamak mudzakkar salim asmaus sittah dan amtsilah al khamsah. Ya, silakan ditutup Mas Latif. Qauluhu tanbihun, at tanbihu lughatan al iqadhu li syai'in. Wastilahan al-i'lamu bitafsilin ma ulima ijmalan mimma qoblahu intaha faqih. Wa qulu fi sab'ati abwabin, hadhil abwabu tusamma abwabul niyabah, li'anna al-i'raba al-waqi'a fiha na'ibun anil asli. Qulhu ma la yansarif naba fihi harokatan harokatun anin harokatin wahiyal fathatu anil kasroh. Wa qalu al muannati salim naba fi harokatun an harokatin wahiyal kasratu anil fathati. Wa qalu al mu'tal akhir naba fi hadfu harfi anin hadfu harfi harfin an sukunin wa huwa ahrufil illatil thalatha al-mawu wal-alifu wal-ya'u. Wa qawlu al-muthana naba fi harfun an harokatin wa huwa al-alifu anid dhammati wal-ya'i anil fatati wal-kasrati wal-ya'u anil fatati wal-kasrati. Wa qawluhu al-mudhakkari salimu naba fihi harfun anin an harokatin wahwal wabu anid domati wal ya'u anil fatati wal kasroti. Wa qulu al asma'u sitah naba fihi harfun an harokatin wahwal wabu anid domati wal alifi anil fatati wal ya'u anil kasroh. Wa qulu al amthilatul khomsah naba fihi harfun an harokatin waha wahadfu an harokatin au sukunin wahwa nunun tabitatun anid domati wa mahdufatun anil fatati wa sukunu wa sukuni maqottaqaddama tafsilu dhalika kulluha kulluha kulhinat kulluhu mal amthilatin mal amthilati walhamdulillah. Ini kata beliau di sini at-tanbih secara bahasa al-iqadu li syai apa sesuatu yang membangunkan sesuatu membuat sesuatu itu menjadi lebih awas, aware. Itu bahasa apa? Bahasa kita. Mengingat sesuatu. Adapun secara bahasa i'lamun al-i'lamu bitafsili ma ulima ijmalan mimma qablahu. Adapun secara istilah menurut faqih adalah pengumuman dengan perincian terhadap apa yang diketahui secara global sebelumnya. Baik, kata beliau fi sabati abwabin. Kemudian kata beliau fi sabati abwabin, yakni anna niyabata waqi'atun fi sabati abwabin. Niyabah itu terjadi pada 7 bab. Ya, 7 bab ini disebut sebagai bab niyabah karena i'rab yang terjadi padanya itu tanda i'rabnya merupakan tanda pengganti dari asal. Ya. Bab yang pertama bab ma la yansarif. Maka harokat harokat pada ismul ladzi la yansarif itu digantikan dengan harokat juga, yaitu fathah menggantikan kasroh pada apa? Pada jer, ya. Pada jernya yang harusnya tanda jer itu adalah dengan kasroh, maka pada bab ismul ladzi la yansarif dia dijerkan dengan fathah yang harusnya kasroh asalnya. Kemudian yang kedua bab al-mu'annas salim, maka harokatnya menggantikan harokat, yaitu kasroh menggantikan fathah pada nasab. Jamak mu'annas salim tanda nasabnya dengan al-kasroh sebagai pengganti dari fathah. Dorobtu al-muslimati, dorobtu al-muslimati. Harusnya nasab itu harokatnya adalah fathah, tapi dia diganti pada al-mu'annas salim dengan al-kasrah. Wa qawluhu al-mu'tal al-akhir. Kemudian bab yang ketiga, bab mu'tal al-akhir. Ya, harusnya sukun, tapi diganti dengan hadfu harfin. Ya, hadfu harfi illah. Ya, harusnya sukun, tapi kemudian dihapus dengan, diganti dengan hadfu illah. Contohnya apa? Lam yad'u. Lam yad'u di sana tanda jazmnya adalah hadfu harfi illah sebagai pengganti dari apa? Dari as-sukun. Kemudian bab yang keempat musanna, ya, musanna, maka pada musanna huruf menggantikan harokat, ya, alif menggantikan dhammah dan ya, alif menggantikan dhammah, ya menggantikan fathah dan kasrah. Ja'a talibani, ya, alifnya menggantikan dhammah. Dorobtu talibaini, ya-nya menggantikan fathah. Marartu bi talibaini, ya, ya-nya menggantikan kasrah. Kemudian bab yang kelima, bab jamak mudzakkar salim. Ya, maka pada jamak mudzakkar salim huruf menggantikan harokah, yaitu al-waw menggantikan dhammah, ya menggantikan fathah dan kasrah. Kemudian bab yang keenam asma'us sittah. Ini huruf menggantikan harokat. Ini dhammah, al-waw menggantikan dhammah, kemudian alif menggantikan fathah, ya menggantikan kasrah. Dan yang terakhir amtsilatul khamsah. Maka huruf di sini menggantikan harokat. Kemudian huruf menggantikan harokat, kemudian al-hadfu menggantikan sukun. Al-hadfu menggantikan harokat atau menggantikan sukun. Maksudnya nun sabitah menggantikan dhammah, kemudian nun mahdzufah menggantikan fathah, nun mahdzufah juga menggantikan sukun. Ya, menggantikan fathah ketika nasab, menggantikan sukun ketika dia jazm. Faqad taqaddama tafsilun tafsilu dzalika kulluhu ma'al amtsilah walhamdulillah. Dan telah berlalu penjelasan atau perincian dalam permasalahan ini disertai dengan contoh-contoh ya, walhamdulillah. Ya, insyaallah kita kuasai ya tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab. Ya, insyaallah setelah menguasainya mudah kita. Sekarang kita lanjutkan dengan isim-isim yang ditakdir harokatnya. Insyaallah ini pembahasan kita pada esok hari ya. Bismillahi ta'ala. Terus pembahasan ismul ladzi la yansharif. Lakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.